Mas Arga. Bella Karisma. Terlalu mas. Aku gak mau bisa. Mas Arga, Bella Karisma. percayalah kau kepadaku, itu bukan cinta.